Mitra bisnis, salah satu isu besar dalam dunia pendidikan kita adalah kualitas guru. Yang terakhir, dari 285 ribu guru yang ikut uji kompetensi, hampir setengahnya mendapat nilai di bawah rata-rata. Padahal, anggaran negara untuk pendidikan naik terus setiap tahunnya. Sepertinya ada sesuatu yang salah dalam manajemen pendidikan kita. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat pendidikan Yudhistira Masardi. Pak Yudhistira, apa komentar Anda? Ini memang masalah besar ya. Peningkatan kualitas itu selalu tidak akan pernah bisa instan. Kualitas itu adalah bagian dari proses. Jadi diperlukan proses yang lama untuk menuju kualitas. Ada proses trial and error, uji coba, uji gagal, dan seterusnya. Untuk itu diperlukan pelatihan yang terus-menerus. Jadi kalau guru-guru itu selama ini tidak pernah belajar lagi, ya akibatnya itu tidak ada peningkatan kualitas pada guru masing-masing. Jadi kalau memang guru itu kan tidak boleh, jangankan guru, setiap manusia saja tidak boleh berhenti belajar. Belajar itu berlaku seumur hidup. Apalagi guru kan, guru harus terus-menerus memperbaiki dirinya berdasarkan etikat dirinya sendiri. Kalau dia mau memiliki profesionalisme di bidang itu, dia harus terus belajar, bekerja, belajar. Jadi sebagian besar guru kita memang tidak mau belajar lagi karena dia sudah merasa menjadi guru. Ini masalah bangsa. Jadi merasa menjadi guru, merasa paling pintar dari semuanya di kelas, jadi dia tidak pernah meningkatkan kualitas kemampuannya. Ini masalah besar, masalah bangsa. Pada umumnya begitu. Itu sebabnya ketika diuji akan hasil seperti ini tidak mengejutkan. Kalau saya tidak terkejut bahwa hasilnya seperti itu. Yang menyedihkan adalah itu tadi, tradisi berhenti belajarnya itu yang lebih fundamental menurut saya. Nah ini harus dibangun di mana tradisi belajar seumur hidup itu. Itu adalah tradisi yang harus dibangun sejak usia dini. Nah bahasa itu ada sistem pendidikan sudah salah dari awal sehingga menciptakan tidak hanya guru tapi juga anak-anak didik, lulusan-lulusan SD, SMP, SMA yang bahkan lulusan perguruan tinggi yang tidak mampu, tidak memiliki potensi yang dibutuhkan oleh kehidupannya. Karena gurunya juga seperti itu, ini masalah bertumpuk. Jadi kalau saya, karena memang melihat semua masalah bangsa ini intinya adalah dari usia dini. Jadi panjang pendidikan usia dini di Republik ini tidak diperbaiki kualitasnya, tidak diperbaiki kualitas gurunya, tidak diperbaiki metodenya, maka bangsa kita makin lama akan menuju kepada kemerosotan. Itu sudah kepastian alam ya, kalau tidak belajar akan hancur. Guru-guru begitu juga, apalagi guru kan gitu. Jadi semua kualitas bangsa ini akhirnya ditentukan oleh kualitas guru-gurunya. Nah sekarang kalau guru-gurunya tidak berkualitas ya apa boleh buat, itu yang harus diatasi pertama kali. Sebab guru adalah kan agen perubahan, ujung tombak dari perubahan. Sekarang kita lihat bagaimana sih motivasi para guru mengajar. Dia hanya mencari pekerjaan, hanya mencari gaji, atau yang mau mengajar. Itu harus ditanya ulang kepada guru-guru yang mengajar di sini. Ditanya ulang, apakah dia bahagia sebagai guru menjadi guru atau tidak? Apakah dia mau membangun bangsa atau mau mencari gaji? Kalau mau mencari gaji mungkin tempatnya tidak di kelas, tidak menjadi guru. Itu loh, itu yang harus seleksi pertama kali sekarang ini ditanya kembali motivasi mereka apa. Kalau mereka motivasinya tulus menjadi guru, ya mereka harus belajar. Mereka boleh datang ke kelas, di depan kelas menjadi contoh. Menjadi teladan dan menjadi orang yang bisa memotivasi murid-muridnya untuk cinta belajar. Kalau tidak seperti itu, dia lebih baik berhenti sebagai guru. Nah ini menimbulkan kebodohan seluruh bangsa dan juga dia pribadi kan akan menjalani dosa yang tidak terkira berapa besarnya. Karena dia tidak menyampaikan, tidak memberikan arahan yang baik kepada anak didik dan anak bangsa. Saya tidak menyalahkan hanya gurunya, tapi seluruh sistemnya memang begitu mengarah ke sana. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan kaget kalau hasilnya seperti itu. Itu realitasnya, ya harus diterima. Coba pertanyaan, apa kita mau begitu? Apa kita tidak mau berubah menjadi bahasa yang lebih baik? Kalau mau menjadi bahasa yang lebih baik, nah itu. Ya guru-gurunya ditanya lagi motivasi mengajarnya. Sesudah itu, yang lebih fundamental adalah pendidikan usia dini harus betul-betul dirancang, dikelola dengan sangat baik. Carikan metode yang baik. Saya sudah melihat dengan jelas bahwa masalah utama adalah pendidikan anak usia dini. Jadi saya tidak berharap bahwa generasi sekarang, guru-guru sekarang maupun generasi baru sekarang akan segera berubah. Saya hanya bisa berharap apabila pendidikan anak usia dini sekarang dilakukan dengan baik, maka ketika anak-anak sekarang yang umur 5-7 tahun ini dididik dengan baik, maka insya Allah 20 tahun lagi kita akan memiliki manusia-manusia Indonesia yang baru, memiliki guru-guru yang baru, menjadi bangsa yang baru. Tidak bisa dipotong ke tengah jalan nih, yang ujung-ujung ditunggu aja ke pensiun, makanya diberi motivasi kembali, ditanya kembali motivasinya, ini guru-guru mau seperti apa. Nah, menteri-menteri harus membuat platformnya yang jelas, meminta masukan dari semua, kita harus kembali kepada, misalkan kalau pada sistem pendidikan seperti yang dulu dibangun oleh Hajar Dewantoro, ke sana deh, jangan kemana-mana, jangan sosok internasional ini dan itu, sementara kita sudah kehilangan pijakan sebagai bangsa, kembali kepada jati diri bangsa, kembali kepada, lihatlah Ki Hajar Dewantoro, dan lihatlah bagaimana perkembangan pendidikan di dunia menuju kemana. Demikian pengamat pendidikan Yudhistira Masardi, saya Wendy Lim.